باب الخير مفتوح فيه يبوح فيض الروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengabarkan akan kejadian kehidupan nanti setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi fitnah dan perselisihan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perpecahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah dikabarkan oleh Rasulullah. Maka ya Rasulullah, apa itu obatnya agar kami itu bisa bersatu? Apa itu obatnya? Telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah telah memberikan mau'idhah tatkala terjadi perpecahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa alaikum bi sunnati. Kalau terjadi perselisihan, maka ke mana kembalinya? Alaikum bi sunnati. Hendaknya kalian itu wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan begitu pula peganglah sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajir. Gigit itu. Tamassaku biha, kata Rasulullah SAW. Pegang kuat itu sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Apakah cukup dengan dipegang dengan kuat? Tidak. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan geraham kamu. Addu 'alaiha bin nawajid. Karena akan banyak fitnah dan banyak perpecahan. Kalau kita hidup di zaman itu dan wakilnya sekarang, nyatanya sekarang kita hidup di zaman fitnah, di zaman yang banyak perpecahan. Maka apa obatnya, kata Rasulullah? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat si fulan di sana, fulan di sana, dan fulan di sana juga. Perpecah itu. Dan mereka berselisih di situ. Maka mana obatnya? Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Yang menghukumi, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Yang bisa menyatukan itu Allah, hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum Allah dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Kalau kita tegak di atas hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sebagai hakim, maka apa? Kita akan bersatu. Maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi perselisihan? Apa kata Rasulullah? Faruddu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah apa? Faruddu ilallahi war rasul. Kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Lantas bagaimana kita jadikan dia sebagai hakim? Hadis-hadis beliau. Banyak hadis-hadis beliau, ribuan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam kutub-kutub sunnah, kutub-kutub hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu. Pelajari. Kalau ada suatu permasalahan, maka tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tatkala kita berselisih, terkadang kita dihina, dimaki, dicaci maki dan dijelek-jelekkan. Maka apa? Sabar. Apakah kita memang ingin menasihatkan orang? Kita ingin orang itu jangan sampai menyimpang, kan? Kita ajak dia. Fulan, sini sama aku. Tiba-tiba kita dihina. Dasar inti, dasar kamu, dasar terus gitu. Maka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi, yang bersabar di atas agamanya itu kalqabit 'alal jamar. Seperti seseorang yang bersabar di memegang apa? Al-jamar, batu bara. Saking panasnya, dan memang panas. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu obat. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim yang menghukumi kita semua. Kita enggak tahu nih siapa yang benar. Fulan apa? Fulan. Kita apa fulan? Enggak tahu kita yang benar mana. Maka kembalikan kepada Allah dengan Rasulnya. Jadikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Jangan diri kita, jangan hizb, jangan kelompok yang dijadikan sebagai obat dan sebagai hakim. Akan tapi jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim untuk kita semua. Maka kita akan bersatu dan bukan hizb, kelompok, firqah dan lain-lainnya, sekte-sekte demo yang lainnya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum juga, hakim juga. Fa'tasimu bihablillah jami'a. Apakah cukup kita hanya bersatu? Akan tapi enggak tahu pedomannya apa? Enggak cukup. Akan tapi bersatu di atas hablillah, talinya Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian bihablillah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian itu berselisih. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita cinta Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Laksanakanlah ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, jika engkau, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jika kalian wahai umatku kaum muslimin cinta Allah, jangan hanya mengatakan cinta Allah tetapi tidak mengikuti aku, maka jadikanlah aku sebagai apa yang diikuti. Maka apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau kita tidak cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengikuti Allah, kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hatilah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.